وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك أنت العزيز الحكيم. أما بعد، para jamaah sekur yang dirahmati Allah, sebelumnya marilah kita lanjutkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa menjalankan siang hingga detik ini, alhamdulillah. Dan juga mudah-mudahan amal kita sampai salat jamaah ini, sampai detik ini juga bisa makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Sebelumnya ini intermisu gitu. Jadi la yang mansuru illa mutahharu, tidak bisa menyentuh Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Atau huruf syatrul iman, kebersihan itu di antara iman. Nah, ini delalah. Delalah lekong Islam itu saking marmin di janjini suaraku kadang-kadang lari. Nah, contohnya ngomong. Contohnya, itu waktu itu Quran itu yang lemari itu. Nah, itu kan susunannya Masa Allah. Ini kan, yang lemari itu kayak waktu itu lari. Jadi, kedah diperhatikan juga saja. Ya, kebersihan, kemudian susunannya. Di tempat yang lain, di tempat ibadah yang tidak ada loh, sama-sama. Mesti rapi semua. Kadang-kadang kita lihat tempat sampah, terus bolong-bolong, diganti, dikusi, itu bisa yang diganti. Ini cilik, tapi itulah. Jadi, Islam itu sampai yang demikian demikian itu. Ini soalnya apa, para jamaah? Soalnya mitos. Mitos. Mitos itu mitos. Legenda. Santri zaman biyen itu lek salat napa senengane. Kukur. Kukur iki ada sing nglangi iki ya para wali. Iya lho. Niki santri zaman biyen saiki kan mudeng. Saiki tiap tahun masjid itu lak bangga ya. Soale napa ngarep-arep ganjaran sing gede. Wis mangkat saja-saja di samber de, kubroe anyar, sandale anyar, mulai sandale, lah, arab supi, ni kes kita, arab buko ni kata, walau sing gowo kerasak di sini termos, walau mulai sing gowo keranjang mulai, di sini ni pun senai, ni kes samping nama marme, pengen nyenang kesengnya ibu kan. Jadi nopo di demak-demak nake. Islam itu kabeh dijanjani ganjaran gede. Tetapi kadang-kadang perlakuan kita ini so over acting. Ah, mungkin itu fitri. Jenengan tingali kowe. Wah, insyaallah. Kadang-kadang sanding anyare kabeh. Niku sosok lelumian. Padahal nggih mboten apa-apa. Niku menunjukkan apa bangganya menjadi tiap Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatun na'im. Wa itu janji suwargo yang bertakwa itu. Sedangkan puasa juga la'allakum tattaqun. Ini dua ulen jadi darusnya senang. Neng lek bar darus lek iso napa? Yo gondone napa? Dibelesi lan dibelesi. Bentuk jangan mulai cilik. Mau cilik itu kan barusan itu Masya Allah tulis. Kadang-kadang nopo lari orang beresi. Akhirnya nopo keturun yang kono. Akhirnya bisa jadi reket apa. Jadi menjelang subuh bisa resik. Alhamdulillah nanti namun tidak seperti dulu. Para jemaah sekalian, tadi saya membaca surat yang satu di surat Luqman, podo alam taroni yang terakhir, alam taron yang biasa kita kenal ya. Jadi macam-macam Quran itu lek pas dilakukan yang enak, lek boten pas kadang-kadang malah loh risih. Jadi dawuh Gusti Allah, lisan qira'u ala muqsin. Jadi malah gak iso diulangi dengan sing mapan, sing mantel digulungi menangnya sebab gak bisa digulungi dengan sing ngontrol ini lagi jelas dengan sing iso nyanyi menangnya tapi orang tau digulungi, kinten-kinten berikut kinten-kinten mau, usuk-usuk yang terkur itu yang pertama surat Luqman tadi itu diantaranya isinya nyondro sifatnya menungso wa idha gosya'un mawzukan dulari ta'amu bahamuk isi dalam bukti wah, tiang sebel mawar berulang di jenaman sok-sok mawar lepas nanggang bahaya ini gue mau posisi numpak pesawat pesawatnya mubah jadi itu namanya gilin-gilin numpak kapal ngerti-ngerti gul numpak bismira bismira kata gil salib salipan karena sumber ini gue kira-kira berikut da'awullaha mufisi narahuti kurangnya tadi yang pas menunggui minggu mesti Allah kelingan mukhlisin Allah Allah hukum-hukum Allah Allah begini pun nanti sering pokoknya sering ini pas saat itu misalnya yang jelutan misalnya kan berklik sama ciri anu nah saya nampak pesawat sangat berasa pas kamu munggah atau nanti pas mau itu terima kalau enggak kuat bisa pecah musuh kalau kalau mikir tetapi balap mana jauh hilal bari famin hum hum engkau lewe sampai di bumi nampak kira-kira wah hari ini selamat lagi senang-senang ini di bawah selamat berat malam-malam jauh dari bari famin hum muhtasin Gusti Allah mengingi contoh alam taro anna fulka sirot dengan Muhammad jadi kalau Muhammad berarti itu Muhammad ya lainnya alam taro dengan Muhammad ini kita coba jawa ini kita orang dengan Muhammad padahal Nabi Muhammad itu tidak pernah menemui Allah nomor lima surat itu kata belum pernah dia menemukan apa hanya apa itu tuh ceritanya Nabi Ide terus semua mulai ceritanya Nabi no bahkan ada hadis sing semua wisihan di medan laga di medan perang di medan kisah di bila bukui numpak kapal bawa mulai kok selamat utawa garek apa garek itu apa garek itu apa senenge itu oleh kafir. Kemudian bangunan Islam itu seperti sing yang numpak kapal. Kadang-kadang sing ngisor itu lho kok garis bocoran. Garis bocoran itu pripun? Kira-kira penumpang Islam sedaya lho kok. Quran sudah sedikit membaca seperti itu. Dan itu banyak sekali siap sholat itu hanya sedikit-sedikit yang banyak itu tentang apa seperti muamalah itu ditunjukkan dengan kisah-kisah ditunjukkan dengan kejadian-kejadian nah kalau tentang akhirat itu kita tinggal mengimani saja di jannatin afiyah la tasma'u fiha la itu sok neng suatu unggul dulu orang tuh sesuatu sing langgok tidak ada yang sia-sia kemudian fiha sururum marfu'a wa aqwamum mawdu'a ben nomor niku ngangge surur surur niku dipang-dipang tapi sing susunan ya. Wa'wa'lu ma'lu'a dan piala-piala yang dilatih ini sekarang percaya untuk ma'lu'a bentuknya dia tapi yang kisah-kisah yang sebelumnya apalagi sebelum umat Nabi Muhammad itu jadi ikhtibar

Saya pernah menceritakan saat perang Badar, itu ada yang dikejai, ada yang di nolong, dipurahke. Sebab ini nggak mula. So umatku piye, sing ning Medina iki wong sing cemplit-cemplit. Yo sing melu hijrah iki wong sing gaya-gaya. Sing kuat beruang sisik. Lek iki engko tak kejai kabeh. Terus sinau apa terus. Nah, iki kan ngerti. Di saat perang saja mikir nopo endi? Lah kok saiki bar zaman modern nyukit mawon lebu. Jadi ini ada ngalami itu nih kan. Ini dalam modern, padahal dulu masa Allah ada sebuah hadis ketika sunnah misalkan itu yang menungso merokok ya, sifat merokok itu udah enter dua tawanan itu ngayali setengah mati siap ngayali kok wisinya ngalali terus akhirnya ambil keputusan sendiri jurang dari masjid kalau ini kakar kondilo ngomong Islam ini nah setelah satu hari, dua hari ternyata ngomong Islam ini masjid resikan kemudian apa? Berdiskusi di masjid kemudian ada ceramah seorang kami ini dalam tempo 3 hari si orang yang gini muni-muni langsung ngomong masuk dirante perfectioner. Walaupun mulai dari apa ya, nyatanya itu ada di dalam sampai. Jadi memang kadang-kadang ada yang ini. Nah, si Balaam mau gandeng dirayu oleh setan, yaitu lewat apa? Bujune. Jadi setan itu macam-macam nih. Wa an aymanihim seperti sisi kanan, kanan itu biasanya apa? Konco-konco bentel nongle, bos-bosnya ni, cengap-cengap. Wa an aidihin dari depan, setan ngadepi dhewe. Ini para nabi ni yang alami. Wa an sama aidihin dari kiri, kiri itu jadinya yang rendah pangkatnya. Batur bantu nongle, supir. Wa an khalfi singguri, nah singguri ini lewat is. Istrinya. Makanya yang Jawa, orang Jawa itu kocok kocok wiki. Kalau ini kita kita makan di Al-Quran di seratau ini kita nih kita. Akhirnya berhasil. Kemudian si Balaam ini apa? Tenang, bodoh Nabi Musa. Sebenarnya Nabi Jilal. Kemudian apa? Menggunakan mantra-mantra, jadi cara bahasa yang mantra. Jadi Balaam itu ulama besar mempunyai yang namanya Asmaul Mu'adzam. Asmaul Mu'adzam itu jurus. Lek cara kiai zaman biyen apa duwe apa niki. Duwe tuwa. Kiai biyen itu mandi tuwa. Niki cerita mawon sebentar. Niki mboten niki kula niku lek cerita, biyen lek mas-mas kuloro untu, ini ku huruf jin, di nama? Ditutup. Wih, mari huruf, menurutak huruf. Wih, mari, ini dari. Mungkin lah loro malaria, cukup diwacak di nama, ini ku gimana? Ini yang dia sampai seperti itu. Nah, Balaam lebih dari itu. Gandeng, Balaam kok melawan Nabi Musa, ketika mengeluarkan Asmaul Mu'adzam, gagal. Gagal semua, tidak berhasil nabi. Akhirnya difonis, kemudian apa azab dari Allah turun. Fana taluhu kama salilka, ittahmil alaihi yalhad, autat ruhu yalhad. Dua orang Asmaul Mu'adzam yang gagal, Balaam si ulama besar itu langsung nguripin apa? Koyo, langsung merah. Intah min alaiyahat awtah rupiahat buk cekelio melet buk jarnoyo melet buk pakanio melet dan itu menjadi apa? Akhir hidup daripada Balaam akhirnya tidak ada tobat lagi